hati. Bye bye. Jangan sampai dapat kulit durian. Pakai mata telinga kalau mencari teman. Jangan sampai dapat kulit durian. Orang muda hati, bye bye. Jangan sampai dapat kulit durian. Pakai mata telinga kalau mencari teman. Jangan sampai dapat kulit durian. Hupati, hupati, hupati, bye bye. Jangan sampai sembarang orang lagi guys. Jangan, jangan, jangan papa lipi. Ku hati, ku hati, ku hati, ku hati.